Halo Anda-Anda sekalian, mari kembali bertamasya musik. Dan kali ini kita dengarkan lagu-lagu dari Sulawesi. Sayang-sayang Sinbad sokaan, mati gotigo gorokan. Sayang-sayang Sinbad sokaan, mati gotigo gorokan. Sayang, sako mengemo lantanan jauh, mengemo nile lelako. Sayang, sako mengemo lantanan jauh, mengemo nile lelako. Sayang, sayang namo marua rua genang ekalia mangale ngale uman wiasio poa villa pakatuan pakalo wiran kita nuaya kalau wiran kita nuaya esamo kan gerangku wianiko ciamo marua ruagenang ekaria mangale Sulawesi. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu dari daerah Sumatera. Luruhlah jalan, saya kumbuah, babelok jalan, kayu jati, di mahati indah karusuah, ayam dan late. Mandaki jalan, padang singkit, basi Sumatera. Sekarang kita tamasya musik untuk menikmati lagu-lagu dari Kepulauan Timor. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Bungo awe a akan mengajak Anda untuk ke Pulau Wisata. Kita akan menikmati lagu-lagu dari Pulau Bali. Pulau Bali, Pulau Mahajaya, kebanggaan Indonesia. Seluruh rakyat hidup bahagia, aman, tentram, dan sentosa. Lagu-lagu dari Jawa Barat, Bandung Selatan. Sebuah hiji rukun sakar. hati manuk dadali gandung si lokasi natria keresakumna bangsa di negara Indonesia. Thank you. dari Sabang sampai Merauke telah kita nikmati. Saatnya kini kita menikmati lagu-lagu nasional Indonesia. yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana laku rasa senang, karena saatnya kita harus berpisah. Mari kita nyanyikan lagu perpisahan. Gelan si patu gelan, gelan si rama-rama, gelan si patu gelan, gelan si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Yang rindu susah obatnya. Saudara, ada saatnya kita berjumpa dan bernyanyi bersama, dan ada pula saatnya kita harus berpisah. Dengan terdengarnya lagu ini, maka tiba pula saatnya bagi kami untuk berpisah dengan Anda. Selesailah tugas kami menghibur dalam Tamasya Musik Keliling Indonesia. Sampai berjumpa di kaset volume kedua produksi Mada Maya Record. Yang rindu susah obatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik di seluruh Indonesia, bahkan Anda yang berada di luar negeri, saya ingin mengajak Anda sekalian melalui kaset ini bernyanyi bersama-sama lagu-lagu dari seluruh Indonesia. Ya, mari kita akan bertamasya musik keliling Indonesia. Hello, hello, hello, hello. Marilah tamasya musik

akan menikmati lagu-lagu dari daerah Jawa Tengah. berkuncup empat. Sekuncunya dimakan api, dimakan api. Luka nang di tangan, kawat di babat. Luka nang di hati, hancur sekali. Tak bambam-bam jangan dipari. Bye.